Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa wa qala ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, alayka bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para masyaikh yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan selalu-selalu kita doakan, semoga segenap para ulama kita, guru-guru kita, senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya, salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara kita, para pemimpin kita, sipil TNI pun maupun Polri-nya yang juga kita doakan. Semoga senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah, sehingga mereka tampil sebagai pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada rakyat dan negerinya, sehingga selalu dalam bimbingan Allah dalam memimpin umat untuk menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan secara khusus, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara Tabligh Akbar ini, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, apa-apa yang menjadi milik mereka semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Kita doakan semoga segenap panitia penyelenggara mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan teristimewa tentunya untuk orang tua kita, yaitu Al-Walidul Mubarak Al-Muhtaramul Mukarram Bapak Dr. Haji Suparno, yang dalam usia sudah melampaui 80 tahun lebih, tapi masih punya semangat yang luar biasa untuk menyatukan umat, untuk menegakkan syariat, untuk meninggikan kalimatul haq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi beliau dan merahmati beliau serta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, sesuai dengan tema yang diangkat oleh panitia penyelenggara, bahwa diharapkan melalui tablik akbar kali ini kita bersama-sama mampu menggalang ukhuwah Islamiyah dalam rangka untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan ancaman, saudara. Ya, di mana-mana kita dapatkan keprihatinan umat Islam satu sama lainnya saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling menuduh, sehingga itu semua mengantarkan kepada perpecahan dan menciptakan yaitu peluang-peluang bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Karena itu lewat peringatan ini, lewat tabligh akbar ini, saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk kita kembali mengkaji, membaca, menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran dari ayat 102 sampai ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul aliyyul azim wa baraka rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, dalam tiga ayat yang baru saja kita bacakan, Allah menyerukan orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Siapapun di antara kita yang menyadari dan tahu kalau dalam dirinya ada iman, terlepas daripada pembicaraan soal kadar iman kita, mau imannya kuat, imannya lemah, imannya tebal, imannya tipis, saudara, selama dia menyadari dalam dirinya masih ada iman, wajib untuk ikut merasa terpanggil dalam seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah Allah serukan dengan seruan yang penuh kasih sayang, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Secara umum, takwa itu didefinisikan oleh para ulama kita, yaitu dengan definisi imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang disebut takwa tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyerukan orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan segala larangan Allah dan Rasul-Nya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berikan amanat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang beriman, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu wafat, jangan jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini illa melainkan wa antum muslimun, engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim. Amanatun ilahiyah, satu amanat Allah yang luar biasa, di mana orang beriman diamanatkan bagaimana caranya kau hidup sebagai seorang muslim dan tidak mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya kau hidup dengan nikmat iman, tidak kau mati kecuali nikmat iman itu masih ada dalam dirimu. Amanatun ilahiyah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Bagaimana cara menjaga iman dan Islam supaya tidaklah kita mati kecuali tetap memiliki nikmat iman dan Islam tersebut? Belum sempat kita bertanya, Allah sudah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya sebagai jawaban, saudara. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Bagaimana cara menjaga iman dan Islam? Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada agama Allah, hukum Allah, aturan Allah, ajaran Allah yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pegang kuat-kuat itu semua. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Haram Allah Akbar di dalam menegakkan hukum Allah, saudara. Luar biasa. Enggak sampai di situ, kemudian Allah ingatkan, waskuru nikmatullahi alaikum. Ingat hei orang beriman, ingat tentang nikmat yang pernah Allah karuniakan, limpahkan kepada kamu semua. Iskuntum a'daan, tatkala kamu sekalian bermusuhan satu sama lainnya. Fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hatimu sekalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, sehingga engkau sekalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, dulu kamu ketika bermusuh-musuhan itu, engkau itu sudah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, dan Allah menyelamatkan kamu sekalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu sekalian akan tanda-tanda kebesarannya. Agar supaya kenapa? La'allakum tahtadun, agar kamu sekalian mendapat petunjuk. Enggak sampai di situ, kemudian Allah ingatkan lagi, wa taqum minkum ummatun, hendaknya harus ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang bagaimana, yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada al khair. Dalam tafsir disebutkan berdakwah kepada al khair ai berdakwah kepada Islam, mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan senantiasa menyerukan, memerintahkan kemakrufan, kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang beruntung, yang bahagia dunia maupun akhirat, saudara. Shadaqallahul azim, luar biasa amanat yang Allah berikan kepada kita, saudara. Allah ingatkan kita kaum muslimin, betapa bagaimana dulu kaum Khazraj, Aus dan Khazraj di Madinah bermusuhan, sudah turun temurun, saudara. Selalu terjadi pertikaian di antara mereka. Allah gambarkan mereka itu sudah berada di jurang tepi api neraka. Allah utus nabinya. Allah berdakwah kepada Allah mengutus nabinya untuk menyampaikan dakwah kepada Aus dan Khazraj di Madinah sana. Mereka masuk ke Islam. Kemudian mereka lupakan pertikaian di antara mereka dan mereka menjadi saudara. Allah selamatkan mereka, saudara. Nah, karena itu tidak patut, tidak layak kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan kaum muslimin, tiba-tiba di kemudian hari kaum muslimin ingin pecah lagi satu sama lainnya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raja'un. Saudara, di dalam ayat lain Allah dengan tegas menyatakan bicara tentang persaudaraan. Faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan ada ahli tafsir yang mengurai kata per kata. Apa dikatakan saudara? Innama adatun min adawatil hasr. Innama itu biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk pembatasan. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Itu mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang beriman itu hanya yang mau bersaudara, saudara. Jangan ngaku beriman kepada Allah kalau kita tidak mau bersaudara sesama orang yang beriman. Jangan ngaku beriman kepada Allah kalau kita tidak mau merajut ukhuwah persaudaraan sesama umat Islam, saudara. Omong kosong, mengaku beriman, mengaku orang Islam, tapi tidak mau bersaudara sesama umat Islam. Omong kosong. Allahu Akbar. Islam bersatu. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, yang kedua, al-mu'minun. Innama al-mu'minun. Ini mengisyaratkan bahwa persaudaraan Islam itu, saudara, bukan diikat dengan suku, bukan diikat dengan hubungan darah, bukan diikat dengan teritorial, tapi diikat dengan iman. Innamal mu'minun. Al-mu'minun menunjukkan bahwa persaudaraan kita diikat dengan iman, saudara. Jadi apapun suku kita, bahasa kita, saudara, selama kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Al-Muhtaram Kiai Haji Mudzakkir. Hadir bersama kita di tempat ini, semoga Allah memberkahi dan merahmatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada lagi yang tidak kalah menarik, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ada ulama yang mengurai, kenapa pakai ikhwatun bukan ikhwan, saudara? Dalam bahasa Arab, saudara itu kalau satu akhun, dua akhwan, saudara. Kalau banyak ikhwatun atau ikhwan. Kenapa di ayat ini tidak disebut innamal mu'minuna ikhwan, tapi innamal mu'minuna ikhwatun? Ada uraian menarik, ada dua uraian. Yang pertama, karena dulu di masyarakat jahiliyah, saudara, yang menggunakan bahasa Arab yang fasihah, itu kata ikhwan digunakan untuk hubungan persaudaraan biasa. Tapi kata ikhwatun itu digunakan untuk persaudaraan yang punya hubungan darah, saudara. Saudara seibu, saudara sebapa, saudara seibu dan sebapa, atau saudara sekandung, itu digunakan istilah ikhwatun. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, kenapa digunakan ikhwatun? Untuk menunjukkan betapa persaudaraan yang dihubungkan dengan iman itu sangat kuat, sekuat hubungan persaudaraan darah, saudara. Bahkan lebih kuat daripada hubung persaudaraan sedarah, saudara. Enggak sampai di situ uraian yang kedua. Ikhwan itu nun, perahunya terbuka. Ada titik di atas perahu. Terbuka, saudara. Tapi kalau ikhwatun, perahunya diikat, saudara. Bulat, makanya namanya tak marbutoh. Tak yang diikat ujung dengan ujungnya, saudara. Nah kalau sudah diikat begitu, saudara, itu menunjukkan bahwa persaudaraan orang yang beriman betul-betul terikat kuat. Bukan hanya seperti persaudaraan saudara, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan saudara. Betul-betul terikat kuat. Karena itu tidak boleh sembarangan untuk dipecahkan saudara. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya Allah amanatin fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada saudara kita yang berkelahi, ribut, muslim dengan muslim, Allah perintahkan fa aslihu, damaikan. Ini amanat dari Allah. Bukan diprovokasi, bukan dibakar-bakar, bukan dikembangkan isu-isu jahat, saudara. Tapi semua dilakukan sesuai dengan aturan syariat, penuh dengan perdamaian sesama orang yang beriman. Kemudian Allah menyatakan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar supaya kamu sekalian dirahmati. Jadi orang yang mau bersaudara, orang yang suka mendamaikan saudara muslimnya yang bertikai, ada janji dari Allah bahwa mereka akan mendapatkan rahmat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah saudara, kenapa persoalan ini di awal ceramah ini harus saya tekankan bertubi-tubi? Sebab saudara, makar musuh Islam itu licik untuk mecah belah kita. Saya kasih pengalaman. 2008 saya dengan Pak Munarman dan Kiai Haji Muhammad Al-Khattad, saudara, yaitu sekjen daripada Forum Umat Islam, turun menurunkan laskar ke Monas untuk membubarkan acara tokoh-tokoh liberal yang menggelar acara untuk memberikan pembelaan kepada Ahmadiyah. Begitu saya ditangkap, Munarman melarikan diri, isu mulai berkembang. Ada yang datang kepada saya, hati-hati Habib Rizik, Munarman itu intelijen bin. Kenapa dibisikkan seperti itu saudara? Supaya kita pecah, supaya kita bermusuhan. Bagaimana tidak mudah dipengaruh? Saya ditangkap, saya dipenjara, Munarman tidak ada, Munarman disembunyikan, ada isu masuk ke telinga, Munarman itu intelijen bin. Kalau kita tidak tabayun, kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak periksa, pecah persaudaraan kita saudara. Allahu Akbar. Islam bersatu. Enggak sampai di situ. Besoknya datang lagi ada orang bawa kabar, Habib Rizik hati-hati, Kiai Haji Muhammad Khattab itu binaan tentara. Tujuannya apa saudara? Supaya kami pecah, supaya kami bermusuhan. Enggak boleh kita dengar berita main percaya saudara. Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Apa Allah katakan dalam Al-Qur'an? Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, periksa dulu itu berita, pastikan dulu itu berita, teliti dulu itu berita, konfirmasikan dulu itu berita. Gak boleh main dipercaya saudara. Agar supaya apa diperiksa? Antusibu qauman bijahala, agar kamu tidak menimpahkan musibah kepada satu kaum tanpa ilmu pengetahuan, dengan kebodohanmu. Supaya kamu tidak menimpahkan musibah kepada saudaramu sendiri. Kalau itu yang terjadi, fatus bihu alama fa'altum nadimin, nanti kamu akan menyesal dengan apa yang kamu perbuat. Jadi saudara, kalau kita mau diadu domba, kita pecah. Terakhir kita tahu, ternyata itu semua fitnah. kita akan menyesal. Tapi menyesal kita datang kemudian, setelah persaudaraan kita rusak, setelah program kerja kita hancur, setelah musuh bisa memperoleh kemenangan, saudara. Hati-hati. Jadi saudara, musuh itu kalau mau hancurkan persaudaraan kita menggunakan berbagai macam cara. Kadang-kadang si A dengan si B berjuang ditakuti oleh musuh, saudara. Musuh cari cara bikin isu ke kanan ke kiri. Sampai di kuping A dikasih tahu, hati-hati. Kau jangan bergaul dengan si B. B itu si A. Terus bikin isu lagi supaya sampai ke kuping B. Hati-hati. Jangan bergaul dengan A. A itu Wahabi ekstrim. Diadu supaya dia berkelahi, saudara. Saya sesalkan kalau ada ustadz, kiai, ulama, ormas Islam yang mendengar isu tidak tabayun. Haram. Tabayun, tanyakan kepada yang bersangkutan, saudara. Hati-hati, jangan bergaul dengan si A, itu teroris. Hati-hati, jangan bergaul dengan si B, itu aliran sesat. Hati-hati, jangan bergaul dengan si C, itu mau berbuat makar kepada negara. Hati-hati, jangan bergaul dengan si D, itu intelijen, itu binaan aparat. Jangan sekali-kali kita percaya sebelum kita tabayyun. Ciri orang yang beriman, tabayyun, saudara. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, jika datang kepada kamu seorang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu. Periksa itu berita, saudara. Supaya kenapa? Supaya kita tidak menimpahkan musibah kepada saudara kita sendiri tanpa pengetahuan kita, saudara. Nah, maka itu dalam kesempatan ini, saudara, saya curiga di Indonesia ini ada operasi intelijen yang ingin mengadu domba antar tokoh Islam dan antar ormas Islam, saudara. Beberapa tahun yang lalu, kalau kiai mau diadu dengan kiai supaya enggak akur, kiai yang satu diisukan teroris, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudara, diisukan di pondok-pondok pesantren, di masyarakat, awas, jangan undang Kiai Haji Abu Bakar Bashir. Itu teroris, itu subversif, itu ingin mendirikan negara, itu pemberontak. Itu diisukan di pondok-pondok pesantren, di majlis-majlis taklim, bukan hanya di Solo, sampai ke Jakarta, ke Aceh, ke Kalimantan, ke berbagai tempat. Supaya kenapa? Supaya kiai-kiai tersebut, tokoh-tokoh tersebut, takut dekat Ustaz Abu Bakar Basir karena dituduh teroris, saudara. Padahal, pada sidang yang lebih awal, saudara, tatkala Ustaz Abu dikaitkan dengan sejumlah kejadian, mulai dari bom Bali sampai bom Marriott, saudara, di tingkat putusan PK, Ustadz Abu Bakar Basir dinyatakan bebas murni tidak bersalah. Mestinya negara minta maaf kepada Ustadz Abu Bakar Basir. Karena Ustadz Abu Bakar Basir sudah tahunan di penjara karena tuduhan palsu tersebut, saudara. Tapi negara tidak pernah minta maaf. Negara tidak merehabilitasi namanya. Di mana-mana tetap diisukan Ustadz Abu Bakar itu teroris, saudara. Ini fitnah. Mestinya tokoh Islam, ustaz, kiai, kalau mendengar isu tersebut, jangan percaya dulu dong. Datangi silaturahmi ke Ustaz Abu Bakar Bashir. Tanya, tabayun, bagaimana pandangan beliau, bagaimana akidahnya, bagaimana perjuangan, bagaimana akhlaknya. Kalau kita sudah tahu, enggak mungkin kita mudah termakan oleh isu, saudara. Saya mau tanya, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Takbir! Hati-hati, operasi intelijen itu jahat, saudara. Sekarang dibuat lagi isu. Awas. Habib Rizik Syiah, saudara. Luar biasa. Saudara. Saudara. Begitu musuh-musuh kita tahu. Kita lagi bersatu. Yang di Jakarta. Yang di Solo. Memperjuangkan NKRI bersyariah. Memperjuangkan penerapan syariat. Menolak segala macam maksiat. Gerakan ini masuk ke kampung-kampung. Ada yang ketakutan, saudara. Takut. Kalau syariat Islam ditegakkan di bumi Indonesia. Jadi bagaimana cara ngadu domba ormas Islam? Gulirkan saja isu Syiah, saudara. Saya ditanya. Saya difitnah. Habib Rizik Syiah. Kenapa? Karena Habib Rizik pernah ke Iran selama 1 minggu. Saudara, saya jawab. Kalau saya pernah ke Iran 1 minggu disebut Syiah, kenapa saya tinggal di Saudi 7 tahun belajar di kota Riyadh, di pusatnya Wahabi, kok saya gak disebut Wahabi, saudara? Ini tuduhan kekanak-kanakan. Tuduhan dari orang yang menjadi agen untuk mecah belah umat Islam. Kalau saya disebut Syiah, supaya umat Islam yang mayoritas di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah pergi meninggalkan saya, enggak lagi berjuang bersama, sehingga kekuatan gerakan Islam mulai, saudara, rontok satu persatu kekuatannya. Oh, ada lagi yang ngomong, datang ke saya, Habib Rizik, Anda ini Syiah. Saya tanya, kenapa Anda tuduh saya Syiah? Karena FPI tidak turun, tidak bunuh-bunuhin orang Syiah di Indonesia. Saya jawab, kemarin saya dan kawan-kawan perang lawan Ahmadiyah, Anda tidak ikut, berarti Anda Ahmadiyah dong. Kok pikir cara nuduhnya, saudara? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk menjaga dan memelihara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Wajib. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada akidah-akidah yang sesat, menyesatkan, untuk merusak tatanan kehidupan beragama di Indonesia yang selama ini berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Jadi kesimpulannya, Anda dan saya sama. Kita sama-sama Ahlus Sunnah. Kita sama-sama anti Syiah. Dan kita sama-sama melawan Syiah. Tapi soal bagaimana cara melawannya, kita gak usah ngatur orang lain, saudara. Ada yang melawannya dengan ilmu, dengan tulisan. Ada yang melawannya dengan proses hukum, saudara. Ada yang melawannya dengan hujah, dalil, dan argumentasi. Ada yang melawannya dengan dialog dan diskusi. Ada yang melawannya dengan demonstrasi. Ada yang melawannya dengan gerakan fisik, membubarkan acara mereka. Itu semua adalah perlawanan untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Enggak usah saling menjatuhkan, saudara. Waktu kami dari FPI habis-habisan perang melawan Ahmadiyah. Sampai perang di lapangan. Saling serang, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran, saudara. Terus ada saudara kami yang gak ikut. Apa kami tuduh Ahmadiyah? Tidak. Karena kami tahu, saudara kami punya cara lain untuk menghadapi Ahmadiyah. Walaupun berbeda dengan saya wajib untuk menghormati caranya, saudara. Jangan kita nambah musuh. Oh, saya hadepin Ahmadiyah. Tentu ada saudara yang disuruh ikut nyerbu Ahmadiyah, gak mau. Oh, kalau gitu ente Ahmadiyah. Kalau begitu cara kita, nanti se-Indonesia kita bilang Ahmadiyah semua, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah kompromi dengan kelompok Syiah yang menuhankan Ali, mengatakan Al-Quran itu kurang, atau mengatakan malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan risalah, atau mengatakan Ali lebih afdol dari Nabi, atau Ali yang berhak menjadi Nabi. Ini pikiran sesat, menyesatkan. Bahkan ahlu sunnah sepakat yang punya akidah semacam itu kafir. Enggak ada perbedaan di antara ahlu sunnah, saudara. Yang kedua, kelompok Syiah yang walaupun tidak menuhankan Ali, walaupun tidak mengatakan Al-Quran itu kurang, walaupun, saudara, dia tidak mengatakan Ali yang berhak jadi Nabi, tapi secara demonstratif dan konfrontatif mencaci maki para sahabat Nabi, saudara. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, bahkan mencaci maki istri Nabi tercinta, Sayyidatuna Aisyatur Ridha radhiyallahu anhum ajmain, saudara. Kelompok ini sepakat ahlu sunnah merupakan ahlul bidah wal ahwa. Kelompok yang suka mengada-ngada, mengikuti hawa nafsu, dolon mudil, mereka sesat, menyesatkan. Tidak boleh kita biarkan. Maka itu di mimbar-mimbar saya sudah nyatakan, saya instruksikan kepada Front Pembela Islam. Kalau Anda mendapatkan ada mimbar dari Sabang sampai Merauke yang pembicaranya mencaci maki keluarga Nabi, mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki istri Nabi, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, rubuhkan panggungnya. Kalau perlu bakar dia punya mimbar, saudara. Saya sudah bicara ini ribuan kali di berbagai pentas. Lah kok ada yang goblok nuduh saya Syiah? Ini goblok kuadrat ini, saudara. Kalau saya Syiah, saya enggak suruh bakar mimbar Syiah, saudara. Tapi ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang tidak menuhankan Ali, bukan gulat. Kelompok yang tidak mencaci maki para sahabat, bukan Rafidhah. Kelompok ini, saudara, kelompok ini tetap ahlus sunnah mengatakan mereka ini termasuk ahlul bidah wal ahwa yang harus kita kritisi pendapatnya. Tapi mereka enggak boleh dikafirkan. Mereka tetap muslim. Min ahlil bidah wal ahwa, bukan kita perangi. Ajak dialog, dakwahkan. Nah maka itu maaf. Kalau saya diajak oleh saudara-saudara saya, Habib Rizik, ayo berjuang. Ayo Habib Rizik bikin pernyataan, semua Syiah kafir. Saya enggak mau, saudara. Hanya orang goblok yang mengatakan begitu. Kita ini belajar. Kita punya metodologi. Syiah ada puluhan sekte. Cukup dibagi tiga. Yang pertama kelompok gulat, yang akidahnya sudah menyimpang, yang melakukan kufrun bawah, kafir yang nyata. Seperti apa? Mengatakan Al-Quran kurang, mengatakan saudara Sayyidina Ali berhak jadi Nabi, bahkan Ali lebih afdol daripada Muhammad, Jibril salah dalam menyampaikan risalah, bahkan ada yang menuhankan Ali, saudara. Kelompok ini kafir. Tidak boleh dibiarkan. Wajib kita perangi, saudara. Itu ahlus sunnah sepakat. Dan kelompok ini ada, saudara. Seperti apa? Seperti Syiah Sabaiyah. Seperti Syiah Khattabiyah, saudara. Real. Kelompok ini ada, saudara. Yang kedua, Syiah Rafidhah. Syiah yang walaupun akidahnya tidak seperti gulat, yang walaupun tidak menuhankan Ali, yang walaupun tidak mengatakan Ali yang lebih berhak jadi Nabi. Tapi saudara, dengan dalih cinta kepada keluarga Nabi, mereka mencaci maki begitu banyak para sahabat Nabi, saudara. Mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Saya mau nyatakan di sini, saudara, Al-Qur'anul Karim dari Nabi sampai kepada kita melalui para sahabatnya. Hadis Nabi dari Nabi sampai kepada kita melalui para sahabatnya, saudara. Kalau para sahabatnya dicaci maki, disebut pengkhianat, disebut pendusta, disebut penjahat. Berarti yang bawa Al-Quran, yang bawa hadis kepada kita, para pengkhianat dan para penjahat. Hati-hati saudara, kalau Al-Quran dan hadis disebut dibawa oleh sahabat yang penjahat, sahabat yang pengkhianat, berarti Al-Quran dan hadis yang sampai kepada kita sudah tidak murni lagi saudara. Itu berbahaya. Makanya ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai hari ini tidak terima kalau ada orang mencaci maki para sahabat Nabi saudara. Mencaci maki sahabat Nabi berarti menyerang Al-Quran dan As-Sunnah. Mencaci maki para sahabat Nabi berarti memposisikan Al-Quran dan As-Sunnah dibawa oleh manusia-manusia yang tidak becus saudara. Saudara, kalau sahabat Nabi banyak yang tidak beres, banyak yang pengkhianat, berarti Muhammad tidak becus diri sahabat saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Kelompok ini saudara, walaupun tidak dikafirkan oleh ahlu sunnah, dinyatakan sebagai ahlul bidah wal ahwa, tapi tetap harus diperangi pemikirannya. Tidak boleh dibiarkan menyebar. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini, cinta tidak terhadap Nabi? Cinta tidak kepada keluarga Nabi? Cinta tidak kepada para sahabat Nabi? Takbir! Saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau sahabat Nabi dihina, keluarga Nabi dihina, siap bela tidak? Takbir! Jadi gulat dan rafidah, kita enggak berbeda, saudara. Musuh, kita lawan. Tapi ada kelompok yang ketiga, hati-hati. Kelompok Syiah yang bukan gulat, bukan rafidah. Seperti apa? Seperti Syiah Zaidi. Siapa di antara tokohnya? Imam Syaukani, pengarang kitab Nailul Autor. Imam Sun'ani, pengarang kitab Subulus Salam. Kedua kitab ini dipakai di pondok-pondok pesantren NU, di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah, saudara. Padahal dua imam ini Syiah Zaidi. Loh kok dipakai? Karena para ulama menyatakan Syiah Zaidi lebih dekat jadi ahlu sunnah ketimbang jadi Syiah, saudara. Karena mereka juga mengakui kitab-kitab daripada ahlu sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, saudara, Jami'ut Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Daud. Mereka juga gunakan itu semua, saudara. Kelompok ini, walaupun mereka Syiah, enggak boleh kita kafirkan, saudara. Ulama mengakui mereka muslimun. Harus kita ajak dialog, harus kita hormati, harus kita hargai. Enggak boleh kita seenaknya mengkafirkan, saudara. Ini yang perlu saya garis bawahi. Di yang ketiga ini, di antara kita ada perbedaan. Sebagian saudara kita mengatakan semua Syiah kafir. Kalau sudah dikatakan semua kafir, berarti semua mesti diperangi, saudara. Artinya, saya berbeda dengan mereka di kelompok yang ketiga. Kelompok pertama saya enggak beda. Gulat kita perangi. Rafidah yang caci maki sahabat kita perangi, saudara. Tapi kelompok ketiga, ini tataran intelektual, ilmu pengetahuan. Al-hujjah bil-hujjah. Harus kita lawan dengan dalil. Harus kita lawan dengan hujjah. Harus kita lawan dengan argumentasi. Bukan kita lawan dengan fisik. Main bakar, main bunuh, saudara. Tapi bagi mereka yang tetap mengkafirkan kelompok ketiga, tetap pengen perang, saya gak pernah larang, saudara. Saya tidak pernah usil. Tapi mereka juga jangan usil. Jangan saya gak mau perang yang ketiga, langsung dituduh Habib Rizik Syiah. Waduh, luar biasa, saudara. Nama itu had burhanakum in kuntum shodiqin. Saya tantang. Saya tantang semua orang-orang yang mengatakan saya Syiah. Bahkan saya tantang mereka mubahalah, saudara. Saya tantang dimanapun Anda berada. Mari kita mubahalah. Kalau Anda benar bahwa saya ini Syiah, saya dilaknat oleh Allah. Mati dalam keadaan hilang. Tapi kalau saya yang benar, saya bukan Syiah. Anda memfitnah, Anda yang dilaknat Allah, mati dalam keadaan hina. Jangan sembarangan, ayo mari kita mubahala. Jangan seenaknya membuat isu. Saya curiga mereka yang membuat isu agen-agen intelijen yang ingin mecah belah umat Islam, saudara. Maka itu hati-hati kepada agen-agen ini, saudara. Hati-hati, saya akan lawan. Saya tidak akan peduli dengan agen-agen semacam ini, saudara. Dari manapun datangnya, kita wajib jaga ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan perangi yang namanya pemikiran-pemikiran syiah, saudara. Untuk gulat, mereka kafir. Untuk rafidah, mereka sesat. Untuk kelompok yang ketiga, mereka muslim. Dan tetap saya hormati. Bukan berarti saya benarkan mereka. Tidak. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Takbir! Maka itu saya tanya, fitnah ini berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Ustadz Muzakir, saya punya sahabat, orang tua. Disuruh ngafirin syiah, enggak mau. Disuruh syiah juga. Apa ini kehidupan, saudara? Kalau kita mau tahu seseorang itu syiah atau bukan, datang, ajak diskusi. Bagaimana pandangan Anda tentang Nabi? Bagaimana pandangan Anda tentang Al-Quran? Bagaimana pandangan Anda tentang keluarga Nabi? Bagaimana pandangan Anda tentang para sahabat Nabi? Bagaimana pandangan Anda tentang mazhab-mazhab yang ada? Kita dengarkan pendapatnya, saudara. Orang yang punya ilmu, begitu mendengar keterangannya, langsung tahu ini syiah atau bukan, saudara. Jadi saya kalau ketemu orang syiah, enggak pakai nanya. Baunya aja udah ketahuan, saudara. Loh kenapa? Karena kita pelajari itu syiah. Oh begini modelnya syiah. Oh begini pemikirannya. Baunya, aromanya udah ketahuan. Oh ini aromanya aroma syiah. Oh ini aromanya aroma wahabi. Oh ini aromanya aroma salafi. Oh ini aromanya aroma Nahdiyin. Oh ini aromanya aroma FPI. Ketahuan, saudara. Saya mau tanya, bau kopi sama bau teh sama atau beda? Ada gelas bekas teh, kita cium, tehnya udah gak ada, cium. Ah ini bekas teh nih, ketahuan, saudara. Nah kalau kita tidak ngerti ilmu itu, jangan sembarangan nuduh orang dengan kebodohan. Gak boleh. Kalau Ustadz Muzakir dituduh syiah, datang ke Ustadz Muzakir. Ustaz, Anda dituduh syiah. Apa betul? Tanya. Saya dikatakan Habib Rizik syiah karena ke Iran. Betul? Saya ke Iran. Saya diundang ke Iran. Saudara, ketika terjadi ketegangan antara Amerika dengan Iran soal program pengayaan nuklir, saudara. Bukan saya yang diundang. Ormas-ormas Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, semua diundang. Saya ikut dalam rombongan, saudara. Bukan kita saja. Ulama dari Mesir, dari mana-mana negeri, datang untuk melihat ini pengayaan daripada atomnya untuk nuklir perdamaian atau nuklir peperangan. Ditunjukkan rumah sakitnya, ditunjukkan tempat pengayaan atomnya, dan seterusnya. Enggak ada urusan sama akidah, saudara. Satu minggu kami ditunjukkan, satu minggu kita dialog, saudara, dan satu minggu itu selalu kami tunjukkan kepada mereka, kami adalah ahlus sunnah. Nah, jadi jangan nanti kalau ada ulama, saudara jalan ke Eropa, apa mau langsung dituduh Kristen dia? Kalau ada kiai ke Amerika, apa langsung jadi Kristen dia? Jadi jangan naif lah, jangan terlalu bodoh, bodohnya bodoh sekali, saudara. Jangan, saudara, kita kalau ada isu, tolong kita tabayyun. Oh, sekarang ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, Ustadz Ahmad Sukirno, saudara. Oh, ada isu, katanya MTA ini sesat, ajarannya enggak betul. Jangan percaya dulu, datang, tanya. Oh, kita enggak bisa tanya, minta MUI yang tanya, saudara. Apa betul MTA begini, MTA begitu? Jangan langsung dibaikot, langsung dikatakan sesat, langsung dimusuhi, haram. Seperti yang terjadi di Luwung Sragen sana, saudara. Begitu diisukan satu pesantren, sesat, langsung diserbu, dirusak, dibakar. Kalau begitu cara umat Islam, besok banyak pesantren kita yang dibakar, saudara. Jadi besok diisukan lagi pesantrennya Ustaz Ahmad Sukirno sesat, serbu bakar. Pesantrennya Ustaz Mudzakir sesat, serbu bakar. Nanti pesantrennya siapa lagi saudara? Oh pesantren Ngeruki sesat, sumber teroris, ini isinya penjahat, serbu bakar. Habis dong pondok kita semua sudah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, mau difitnah tidak? Mau diadu domba tidak? Mau ikuti isu tidak? Kalau ada isu siap tabayun, takbir. Jadi yang buat isu itu suruh datang ke saya, siapapun dia, mau profesor, mau doktor, mau jenderal, suruh datang. Buktikan. Anda mengatakan saya si A, buktikan. Si A saya di mana? Buktikan. Jangan ngomong di belakang, pakai internet saudara, sebar fitnah sana, sebar fitnah sini. Saya curiga orang-orang yang menyebarkan fitnah ini saudara, agen intelijen yang memang dibayar untuk mengobok-obok daripada persatuan umat Islam. Dan apalagi Solo, hati-hati. Solo ini gerakan Islamnya termasuk yang terkuat di Indonesia, saudara. Hati-hati, apa-apa terjadi di Solo, gerakan Islam di Solo, itu menjadi berita nasional, saudara. Solo sekali bergerak, dunia bisa goyang, saudara. Hati-hati, itu sudah dibuktikan. Begitu ada sweeping warga Amerika, baru isu. Gempar di Amerika. Kejadiannya di Solo, saudara. Ini gak main-main. Solo ini pusat gerakan Islam. Orang Solo ini militan-militan. Berani-berani untuk mengorbankan nyawa dalam membela Islam, saudara. Ada yang takut. Kalau Solo ini berani, Solo ini militan, umat Islamnya bersatu, ada yang takut, saudara. Yang takut ini yang mengadu domba kita, saudara. Supaya kita pecah. Maka itu saya tanya, kalau umat Islam Solo sampai pecah, rugi tidak? Rugi tidak? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap tabayun terhadap isu? Takbir! Rumah saya 24 jam terbuka. Saudara, saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Saya punya akidah ikut Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan salah satu mazhab akidah yang mu'taraf inda ahli sunnati wal jamaah. Dan saya punya fikih ikut Imam Syafi'i. Itu hak saya. Dan saya tidak punya hak untuk mencaci maki saudara, mazhab-mazhab saudara saya. Bahkan saya tidak punya hak mencaci maki saudara saya yang tidak mau ikut mazhab, tapi ingin langsung berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka semua saudara saya, selama mereka adalah min ahlil kiblah. Maka itu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sebelum wafatnya berpesan kepada murid-muridnya. Beliau katakan, ishadu anni la ukafiru ahadan min ahlil kiblah. Saksikanlah bahwa aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlil kiblah. Tidak. Walaupun dia bukan ahlus sunnah, maka kami tidak akan kafirkan mereka. Karena itu saudara, Mu'tazilah itu ahlul bidah wal ahwa. Mengatakan Al-Quran itu makhluk, saudara. Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa ardoh dipenjara, saudara. Gara-gara menentang pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ini, saudara, sepakat ulama ahlus sunnah. Mereka ahlul bidah wal ahwa. Tapi ulama ahlus sunnah tidak ada yang mengkafirkan mereka, saudara. Persoalan kafir mengkafirkan, ini urusan berat, saudara. At-takfir amrun azimun wa khatir. Takfir itu, saudara, mengkafir-kafirkan itu, saudara, urusan besar dan berbahaya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam rosailnya menuliskan, saudara. Apa kata Ibn Taymiyah? Itu khawarij saja yang sudah dinyatakan oleh hadis Nabi. Saudara, kelompok sesat yang Nabi sudah amanatkan kepada sahabat. Kalau kalian ketemu khawarij, bunuh mereka, perangi mereka. Ini pakai hadis, saudara. Khawarij itu sesat, Nabi suruh perangi, saudara. Begitu kelompok khawarij muncul di zaman Sayyidina Ali, dia kafirkan Sayyidina Ali dan para sahabatnya. Dia kafirkan Muawiyah dan para sahabatnya. Banyak sahabat yang dia kafirkan, saudara. Sayyidina Ali oleh khawarij dikafirkan, dicaci maki, bahkan dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan, saudara. Kemudian Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Abul Hasan, amunafiqunahum?" "Hei Abul Hasan, ini orang-orang Khawarij yang nyaci maki kamu, yang mengkafirkan kamu, yang menghalalkan darah kamu. Apa mereka itu kafir?" "Akuffarhum." Apa jawab Sayyidina Ali? "Hum farru minal kufri." Mereka jauh lari daripada kekafiran. Mereka bukan kafir. Ditanya lagi, "Kalau mereka bukan kafir, amunafiqunahum?" "Apa mereka munafik?" "Mereka caci maki kamu, mengkafirkan kamu, menghalalkan darah kamu." "Hei Sayyidina Ali, kalau mereka tidak kafir, apa mereka munafik?" Apa jawab Sayyidina Ali? "Innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila. Amma haula yadhkurunallaha katsira." Orang-orang munafik itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit zikirnya kepada Allah. Tapi mereka ini yang mencaci maki saya, yang memusuhi saya, banyak berzikir kepada Allah. Jadi mereka bukan munafik. Bingung para sahabatnya. Akhirnya mereka nanya, "Kalau mereka bukan munafik, kalau mereka bukan kafir, ayun hum, lalu mereka itu apa?" Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Hum ikhwanuna baghaw alaina." Mereka ini saudara kami, sama-sama muslim, cuma mereka membangkang terhadap kita. Itu aja saudara. Ini kelompok sudah disesatkan oleh Nabi, disuruh perangi oleh Nabi, disuruh bunuh oleh Nabi. Para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij saudara. Sahabat hanya mengatakan, "Hum ikhwanuna baghaw alaina." Mereka saudara muslim kami, cuma mereka membangkang. Jadi enggak dikatakan kafir. Makanya begitu Khawarij tidak memerangi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tidak angkat senjata, saudara. Tapi begitu Khawarij angkat senjata, baru Sayyidina Ali angkat senjata, saudara. Begitu terjadi perang, apa yang terjadi? Harta benda Khawarij tidak dijadikan pampasan perang, saudara. Kalau Khawarij kafir, maka harta bendanya dijadikan pampasan perang, saudara. Tapi dikembalikan oleh Sayyidina Ali kepada keluarga mereka. Anak dan perempuan-perempuan mereka tidak dijadikan sabaya, tidak dijadikan tawanan, tidak dijadikan budak. Kalau Khawarij kafir, mestinya anak-anak dan perempuan mereka menjadi budak, menjadi tawanan, saudara. Tapi semua dibebaskan oleh Sayyidina Ali dan para sahabat. Artinya sahabat tidak mengkafirkan mereka. Ya, sahabat melihat mereka itu sesat, harus dikasih dakwah, harus dikasih nasihat. Enggak boleh diperangi main bunuh, kecuali kalau mereka mengganggu kita secara fisik. Nah, sekarang saya mau tanya kepada semua yang ada di sini. Kalau gitu Sayyidina Ali dan para sahabat Nabi arif tidak? Bijak tidak? Santun tidak? Bagus tidak? Takbir. Maka itu dalam rasailnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, kalau Khawarij saja yang sesatnya binassin minan nabi wa bi ijma'is sahabah la yukaffirhumus sahabah, sahabat tidak mengkafirkan mereka, maka fama dunal Khawarij, lalu bagaimana dengan firqah lain yang bukan Khawarij? Artinya Ibn Taimiyah mengajak kita untuk hati-hati mengkafirkan orang, saudara. Nah, akhirnya saya ingatkan satu hadis. Nabi mengatakan, "Idza qala rajulun li akhihi ya kafir." Kalau ada seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, "Ya kafir, hei kafir." Maka kata-kata kafirnya tadi akan kembali kepada salah satu di antara mereka. Kalau tuduhannya benar, berarti yang dituduh memang kafir, saudara. Tapi kalau tuduhannya meleset tidak benar, kata kafir kembali kepada dirinya sendiri, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya sudah panjang lebar menjelaskan ini semua. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira yang ada di sini siap bela Islam? Siap bela Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap memerangi aliran sesat? Siap bersatu dan bersaudara? Takbir. Tolong saling menghormati dalam soal cara. Saya memerangi Ahmadiyah dengan dialog. Anda memenangi Ahmadiyah dengan perang. Saya hormati Anda, Anda hormati saya. Atau saya melawan Ahmadiyah dengan perang. Anda melawan Ahmadiyah dengan dialog. Saya hormati Anda, Anda hormati saya. Kita sama-sama melawan Ahmadiyah, hanya berbeda cara. Betul? Nah, kira-kira kalau berbeda cara umat Islam boleh tidak? Boleh tidak? Begitu terhadap Syiah. Untuk kelompok pertama yang gulat kafir, saya hadapi mereka dengan perang, saudara. Untuk kelompok yang Rafidah mencaci maki sahabat terang-terangan, saya hadapi mereka dengan perang, saudara. Tapi untuk kelompok ketiga, Syiah yang tidak menunjukkan sikap gulat atau sikap Rafidah, saya wajib menghadapi mereka dengan dakwah, dengan dialog. Kami akan patahkan hujahnya bil hujah, dalilnya juga bil dalil, bukan dengan kekuatan fisik. Itu yang kami lakukan di front pembela Islam. Tapi kami hormati saudara-saudara kami yang punya cara lain. Tapi jaga kesantunan. Jangan cara kita berbeda, kemudian merasa diri paling benar sendiri, kemudian menduduh saudaranya sendiri sesat dan kafir, saudara. Maka itu saya mau tanya di sini, siap berbeda cara? Siap berbeda cara? Siap bersatu? Siap saling menghormati? Takbir! Alhamdulillah. Nah, ini sengaja saya sampaikan begini, saudara. Saya sedih. Karena saya di Jakarta, di antara kota yang saya banggakan dalam gerakan Islam itu Solo. Di mana saya ceramah, Solo ini saya jadikan contoh bagaimana macam-macam golongan, macam-macam kelompok, ormas-ormas Islam, militan, berani-berani turun ke Jakarta, enggak hitung-hitungan, saudara. Mau berapa bis pun turun untuk bela Islam. Kita banggakan di mana-mana. Belakangan kita dengar pecah kongsi. Saya pikir ada apa pecah kongsi? Saling tuduh-tuduhan. Ternyata tuduhannya datangnya dari Jakarta juga, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Saya akan tegur, saudara. Mereka-mereka semua yang menyebar isu, akan saya cari, akan saya berikan peringatan keras, saudara. Saya tidak peduli siapapun mereka. Kalau mereka melarikan diri, mereka tidak mau bertemu, saya akan sampaikan di atas-atas mimbar. Kalau saat ini saya tidak menyebut nama mereka, karena saya masih menghormati mereka, saudara. Tapi kalau mereka terus melarikan diri, terus melakukan provokasi, terus memecah belah umat, saudara, maka kami akan sebutkan namanya di atas mimbar. Hati-hati, kalau saya sudah sebut namanya di atas mimbar, itu laskar FPI dari Sabang sampai Merauke memaknainya sebagai instruksi, saudara. Kita enggak mau dipecah, saudara. Tidak boleh. Harus kita bersaudara. Walaupun kita berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda kelompok, selama tidak kita melakukan kufrun billah, kafir yang nyata, saudara. Saudara, kalau ada kelompok mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, umat Islam tidak perlu sholat lima waktu, itu namanya kufrun bawah. Itu kufrun kafir yang terang-terangan. Kafir! Kita kafirkan, saudara. Kalau ada kelompok mengatakan puasa Ramadan gak wajib atas umat Islam, zakat harta gak ada itu dalam syariat Islam, haji itu gak perlu walaupun bagi yang mampu, kafir! Murtad dia keluar dari Islam. Ini kita perangi sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat di zamannya, saudara. Kalau ada orang, saudara, mengatakan hal-hal yang diwajibkan oleh syariat sebagai bukan bagian daripada syariat, kafir. Kita tidak ragu mengkafirkannya. Tapi kalau kita berbeda dalam soal furu, walaupun furu akidah, saudara. Baca surat Fatihah sampai enggak sih kepada mayit? Manfaat enggak sih? Itu furu, saudara. Enggak boleh saling mengkafirkan. Yang yakin sampai, ya baca. Yang yakin enggak sampai, ya enggak usah baca. Kan beres, saudara. Kalau soal kunut subuh, Ada yang kunut subuh, ada yang enggak pakai kunut. Enggak usah ribut, saudara. Itu furu. Itu bukan prinsip, saudara. Saya ditanya, Habib Rizik mana yang salah? Yang pakai kunut atau yang tidak pakai kunut? Yang salah yang enggak sholat subuh. Saya tanya, yang enggak sholat subuh banyak tidak? Banyak tidak? Lah kok yang enggak sholat subuh banyak nyalain yang kunut sama yang enggak kunut, saudara? Ada mengatakan, yang pakai kunut itu bid'ah dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Mereka semua ahli bid'ah. Mereka semua sesat. Mereka semua masuk neraka. Wow. Kayak dia yang pegang kunci surga. Dia masuk sendirian, saudara. Soal kunut, saudara, itu furu, bukan usul. Saudara Nahdiyin NU kita ikut madhab Imam Syafi'i, sholat subuh pakai kunut, mereka punya dalil, bisa dipertanggungjawabkan. Saudara Muhammadiyah kita mentargih pendapat Imam Ahmad bahwa sholat subuh tidak ada kunutnya. Mereka juga punya dalil, wajib kita hormati, saudara. Muhammadiyah yang tidak pakai kunut, betul. Sesuai dengan ijtihadnya. NU yang pakai kunut, betul. Sesuai daripada hasil yang diyakininya, saudara. Enggak perlu kita ribut. Yang mesti kita ributin, yang enggak sholat nih bagaimana? Supaya mereka sholat. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu kepada segenap ahlus sunnah wal jamaah, saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Jadi kalau besok-besok ada isu, ada fitnah, langsung percaya, tidak? Siap tabayun? Siap tanya dulu? Alhamdulillah. Nah sekarang ada yang nanya, Habib, kalau ada kelompok mengkafirkan kita bagaimana? Apa kita kafirin? Jangan. Kalau dia ngafirin kita ngafirin dia. Apa bedanya kita sama dia? Kan tadi Sayyidina Ali udah kasih contoh. Khawarij ngafirin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gak mau ngafirin khawarij, saudara. Biar yang jelek di khawarij, jangan yang jelek di Sayyidina Ali. Kalau ada saudara-saudara muslim kita mengkafirkan kita, jangan kita kafirin lagi. Biar jelek di mulut dia, jangan jelek di mulut kita, saudara. Jaga sikap. Bagaimana kita bisa bersatu kalau saling mengkafirkan? Bagaimana mungkin saya bisa duduk bersama Anda kalau Anda mengkafirkan saya? Bagaimana mungkin saya bisa kerjasama dengan Anda kalau Anda menyesatkan saya? Bagaimana mungkin saya mau bahu-membahu dengan Anda kalau Anda sudah menganggap saya sesat, murtad, kafir? Mustahil, saudara. Nah, begitu saya tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir! Nah itu karena itu saya minta NU-nya, Muhammadiyah-nya, Banser-nya, FPI-nya, FPIS-nya, MTA-nya, MMI-nya, JAT-nya, dan lain sebagainya. Yuk kita duduk bersama. Kalau ada sesuatu yang Anda curiga, perlu tabayun, tanyakan langsung kepada kami. Sebagaimana kami juga tidak segan-segan akan menanyakan kepada Anda manakala ada sesuatu yang perlu kami tabayunkan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah diadu domba oleh musuh Islam. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, mau tidak diadu domba? Mau tidak diadu domba? Jangan, saudara, hati-hati, saya curiga. Dulu umat Islam diadu domba dengan kata teroris. Awas, hati-hati, jangan undang Ustaz Anu, teroris. Awas, jangan undang Kiai Anu, teroris. Awas, jangan undang Syekh Anu, teroris. Supaya masyarakat yakin mereka teroris, enggak berani untuk mendatangkannya, saudara. Nah, sekarang diganti. Teroris sudah enggak mempan, udah basi, saudara. Loh, kenapa udah basi? Karena tingkah laku Densus 88 busuknya udah kecium oleh masyarakat. Betul? Tahu Densus 88? Salep 88. Obat kurap. Busuknya udah ketahuan, saudara. Isu teroris tidak laku lagi. Cari isu baru. Bagaimana isu barunya? Oh, isu Syiah. Ini orang Indonesia paling anti dengan Syiah. Ahlus sunnah di Indonesia, oh, betul-betul menjaga akidah. Nggak mau tersentuh dengan Syiah. Tuduh saja. Mana tokoh-tokoh sentral yang kira-kira kalau dituduh Syiah, nanti masyarakat percaya, dia dijauhkan, umat dibawa pecah. Ini yang mereka sedang lakukan, saudara. Ingat dulu politik Divide et Impera yang dimainkan oleh Belanda. Belanda dulu kalau mau adu domba umat Islam, singkat saudara. Oh, Belanda mengambil keputusan umat Islam supaya enggak ribut, diadu. Yang enggak kunut sama enggak kunut disuruh ribut, saudara. Yang tahlilan sama yang enggak tahlilan disuruh ribut, saudara. Nah, kalau mereka ribut, Belanda tinggal menjalankan programnya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu kami di Front Pembela Islam tetap pada koridor bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi Islam yang berjalan di atas yaitu konsep prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan saya tegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Front Pembela Islam dituliskan bahwa FPI berakidahkan Asy'ariyah dan bermazhabkan fikih Syafi'i. Tapi tetap FPI harus menghormati mazhab-mazhab yang lainnya. FPI tidak boleh menjadi pemecah belah, tapi FPI harus menjadi pemersatu umat. Semua golongan umat Islam harus kita satukan untuk melawan kekuatan-kekuatan musuh Islam. Karena itu sekali lagi saya tanya semua, siap bela Islam? Siap melawan musuh Islam? Siap bersatu? Takbir! Mulai hari ini singkirkan, yaitu daripada permusuhan di antara kita. Rasa curiga di antara kita singkirkan. Kalau masih ada di antara Anda yang curiga, Ustadz Mudzakir ini Syiah, saya usul Anda tinggal di rumah Ustadz Mudzakir 1 bulan, ikutin jangan kemana-mana. Kalau perlu Ustadz Mudzakir ke kamar mandi, ikutin. Kencingnya syarat Syiah atau enggak? Ikutin, saudara. Kalau kita sudah ngikuti, jangankan 1 bulan, 2 hari saja duduk. Kita bisa tahu siapa dia, saudara. Makanya Nabi ngajarin sering-sering musafir dengan sahabat. 2-3 hari keluar kota, ajak teman. Jadi kita tahu sikapnya. Sikapnya kalau udah 1 minggu jalan dengan kita, itu aslinya kelihatan, saudara. Nah, karena itu, saudara, jangan percaya dengan isu. Termasuk juga saya, Anda mau kapan saja. 24 jam rumah saya terbuka, saudara. Wah, ada yang bilang, ya tapi Habib Rizik, kalaupun Habib Rizik bukan Syiah, kenapa tamu Syiah diterima? Saudara, di rumah saya itu tamu pendeta saya terima. Tamu Ahmadiyah saya terima. Mereka datang. Tamu komunis, ateis, liberal saya terima. Mereka datang ingin berdialog, saudara. Tamu Syiah saya terima. Kenapa saya tidak terima? Kalau ada orang datang untuk berdialog, jangankan yang sesama mazhab Islam, orang kafir saja kalau datang untuk dialog, terima, saudara. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah kasih tahu nabinya bagaimana cara berdakwah kepada orang-orang kafir. Allah nyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hei Muhammad, ajak tuh orang-orang ahlul kitab ke jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah. Dengan hikmah. Dengan ilmu yang manfaat. Dengan kesuri tauladanan. Dengan akhlak karimah. Wal mau'idhatil hasanah. Dan dengan pelajaran yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Kalau Yahudi dan Nasrani saja, kita disuruh dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik, bagaimana antar sesama umat Islam, saudara? Nabi diperintah oleh Allah, ajak Yahudi, ajak Nasrani, dialog dengan cara yang terbaik. Kalau kepada Yahudi, Nasrani, disuruh dialog dengan cara yang terbaik, bagaimana dengan sesama umat Islam? Bagaimana dengan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini kadang-kadang ada kelompok ngakunya mau perang Mesiah, tapi yang diperangi Ahlus Sunnah sendiri. Nah, kalau dia sibuk mengkafir-kafirkan saudara Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah ribut, jadi Syiah kapan diperangi sama dia? Makanya saya bingung, saudara. Tolong dicatat baik-baik. Dulu, Nabi kita berdakwah, tiap hari sibuk mengislamkan orang kafir. Orang kafir diislam-islamin sama Nabi, saudara. Sibuk tiap hari. Nabi berpikir, bagaimana mengislamkan orang kafir. Nabi bekerja, bagaimana mengislamkan orang kafir. Sekarang, ada umat Islam yang tiap hari sibuk mikirin mengkafirkan orang Islam. Sibuk berusaha mengkafir-kafirkan umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan mazhab salaf. Itu bukan adabus salaf. Itu bukan etika salafun as-salihun, saudara. Nah, maka itu, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, yang ingin saya tandaskan di sini. Satu, Nabi diperintah oleh Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani, selama masih bisa diajak dialog, ajak mereka dialog, bahkan dengan cara yang terbaik. Kalau kepada Yahudi dan Nasrani saja harus dialog dengan cara yang terbaik, bagaimana dengan sesama umat Islam? Yang kedua, sebagaimana tadi diuraikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kalau Khawarij saja yang disesatkan dengan hadis Nabi, yang Nabi perintahkan untuk perangi mereka, saudara, kalau sahabat mendapatkan mereka, ternyata begitu Khawarij muncul di zaman Sayyidina Ali, para sahabat tidak ada yang mengkafirkan mereka. Tidak ada, saudara. Nah, kalau Khawarij saja yang sudah disesatkan dengan nas Nabi, sahabat tidak berani sembarangan mengkafirkan, lalu bagaimana madunal Khawarij, firqah selain Khawarij, saudara? Kalau saya bicara begini, bukan saya bela Khawarij, tapi saya bela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya tidak disalahgunakan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan disalahgunakan untuk mengkafir-kafirkan orang, saudara. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang secara sembarangan. Nah, ini yang ingin saya tandaskan di sini sekali lagi. Nah, maka itu, jangan sampai gerakan Islam di Solo ini pecah, saudara. Ini akan merugikan seluruh gerakan Islam. Saya ulangi, kami di Jakarta sangat membanggakan gerakan Islam di Solo selama ini, saudara. Bagaimana tidak? Majelis-majelisnya ramai. Puluhan ribu orang bisa dikumpulkan. Kalau sudah turun ke jalan, saudara, ini kota Solo bisa mereka putihkan, saudara. Bahkan Anda boleh lihat, Solo dulu dengan Solo sekarang jauh berbeda. Solo dulu hampir setiap meter ada judi, ada minuman keras, saudara. Solo dulu hampir setiap 100 meter ada yang jual daging babi, saudara. Solo dulu ini tempat kaum abangan. Bahkan di Solo dulu banyak PKI, saudara. Terkenal di Jakarta. Tapi Solo belakangan adalah Solo gerakan Islam. Nggak berani sembarangan. Premannya, penjudinya, pelacurnya, penjahatnya. Nggak berani terang-terangan lagi untuk maksiat di Solo. Betul? Takbir! Bahkan bagaimana bersatunya Solo? Tatkala ada preman kafir kurang ajar kepada gerakan Islam, didatangi rame-rame, tiarap semua preman yang ada. Betul? Ini kebanggaan kita, saudara. Solo ini lagi bangkit. Makanya ada yang gak suka. Lihat Solo bangkit, ada yang gak suka. Dia lakukan gerakan intelijen. Aduh, domba! Tokoh-tokoh di Solo, saudara. Oh, sekarang yang difitnah, Ustadz Ahmad Sukirna, Ustadz Mudzakir, nanti yang lain ikut fitnah. Kena, saudara. Nanti kena lagi Dr. Suparno-nya, saudara. Pak Joko berhasil lagi, saudara. Semua difitnah, semua dituduh, semua mau dihancurkan. Jangan mau diadu domba, betul? Takbir! Tetaplah jadi kebanggaan kami. Saya siap kapan saja datang ke Solo, saudara, untuk terus merajut ukhuwah di antara umat Islam yang ada di Solo. Walaupun kita kadang-kadang berbeda pendapat, tapi itu bukan alasan kita untuk pecah belah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, saudara. Apa mereka katakan? Ittahadna fima ittafaqna wa tadarna fima ikhtalafna. Kita bersatu di dalam hal yang kita sepakat. Dan kita saling memaklumi di dalam hal yang kita berbeda. Subhanallah. Indah tidak? Indah tidak? Kita bersatu di dalam hal yang kita sepakat. Kita saling memaklumi di dalam hal yang kita berbeda. Indah tidak? Nah, karena itu saya tanya sekali lagi semua, siap bersatu? Bila Islam bersatu? Bila Islam bersatu? Tak bisa dikalahkan. Sekali lagi, bila Islam bersatu? Siap bersatu? Takbir! Alhamdulillah. saya menjadi agak sedikit lega dengan kondisi pada hari ini, saudara. Nah, tolong tingkatkan kewaspadaan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Nah, sebagai penutup, saya berikan satu lagi cerita fakta. Saya diperiksa polisi di ruang ini. Munarman diperiksa polisi di ruang yang satunya. Terus polisi bilang sama saya, udah Habib Rizik ngaku aja, Munarman udah ngaku. Munarman cerita, katanya begini, begini, begini Habib. Itu kalau saya terpengaruh, kurang ngajar nih Munarman. Dia cerita. Ya saya cerita lagi, enggak Pak, justru dia yang begitu. Tapi kita tidak terpancing, saudara. Kita katakan ya, kalau saudara Munarman mengatakan begitu, ya Anda BAP saja. Selesai. Ternyata petugas yang di ruangan Munarman juga ngomong, udahlah Pak Munarman, ngaku saja. Wong Habib udah cerita kok. Pak Munarman kan tahu, Habib itu kan ustaz, enggak mau ngebohong, dia udah cerita jujur. Nah kalau Munarman percaya, kurang ajar Habib. Nah, kan dia bisa cerita semua, saudara. Nah maka itu kadang-kadang penyidik kepolisian, kadang-kadang berbohong itu wajib, saudara. Dia bohongin Munarman, dia bohongin saya, saudara. Untuk ngorek informasi, saya tanya, itu adu domba bukan? Adu domba bukan? Itu salah satu bentuk adu domba. Nah karena itu, kalau Anda sudah tahu begitu, jangan mudah diadu domba. Siap bersatu! Siap bersatu! Siap bersatu! Kalau ada isu, apakah terima langsung? Kalau ada isu, tiap tabayun dulu. Takbir. Siap bela Islam. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Quran. Siap bela hadis. Siap bela agama. Takbir. Dan saya mau tanya masyarakat yang ada di Solo, Muhammadiyah dan NU, siap bersatu. NU dan FPI siap bersatu. FPI dan Banser siap bersatu. Banser dan FIS siap bersatu. FIS dan MTA siap bersatu. Takbir. Alhamdulillah. Nah karena itu saudara, kalau saya sudah mendengar ini, mudah-mudahan tolong sampaikan kepada yang lain yang tidak hadir pada hari ini, saudara, yaitu supaya mereka paham di mana posisi kita. Karena sebelum saya ke Solo, ada yang datengin saya, Habib Rizik, apa betul Habib nanti hari Ahad mau ceramah di Solo? Betul. Habib ingin menyatukan Sunni Syiah ya? Wah. Saya jawab, saya datang ke Solo untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk menyatukan umat Islam. Dan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mudah mengkafir-kafirkan kelompok di luar Ahlus Sunnah. Kecuali kufrun bawah. Kafir yang nyata dan terang. Yang anak kecil saja tahu itu kafir, saudara. Nah, jadi itu beritanya seperti itu. Bahkan ada SMS lagi masuk, Habib Rizik saya sarankan untuk tidak datang ke Solo. Wah. Sebab kalau Habib Rizik datang ke Solo, nanti Habib Rizik didemo dan ditolak oleh orang Solo. Wah. Saya jawab singkat, enggak apa-apa. Saya sudah biasa didemo dari dulu. Nah, orang biasa ngedemo, didemo kan wajar. Betul? Nah, jadi ini isunya banyak, saudara. Mau menggagalkan acara kita. Tapi alhamdulillah, saya terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Suparno yang luar biasa. Walaupun banyak isu, banyak komplain, enggak. Beliau tetap jalan karena beliau kenal. Beliau kenal siapa Ustaz Muzakir. Beliau kenal siapa saya. Beliau kenal siapa tokoh-tokoh Solo. Beliau ini, saudara. Beliau ini, itu sekitar tahun 2002, Ustaz. Waktu kita sering demo di Jakarta dulu. Ini beliau 10 tahun yang lalu, kalau orang Solo demo ke Jakarta, beliau ikut sudah. Sekarang umur beliau 84, berarti 10 tahun yang lalu berapa? 74 ikut demo paling depan lagi sudah. Bagaimana semangatnya? Bukan baru hari ini. Beliau kenal saya kenal beliau. Bukan baru hari ini. Beliau kenal Ustaz Muzakir kenal beliau, saudara. Nah, jadi jangan suka memfitnah. Jangan suka mengadu domba. Maka itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mulia, yang kita hormati, kita cintai, Bapak Dr. Haji Suparno, yang tidak mudah untuk terpengaruh dengan isu-isu yang sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan sikap beliau yang penuh kedewasaan ini, sikap beliau yang cermat dan teliti ini, bisa dicontoh oleh kaum muslimin yang lainnya yang ada di ormas-ormas Islam di Solo. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini, saudara. Tidak banyak, saya hanya ingin menekankan, ayo kita bersatu untuk melawan musuh-musuh kita, insya Allah. Nah, sebagai penutup, saya mau informasikan, saudara, kita asik bertikai, tapi ternyata orang lain sedang sibuk menggarap berbagai macam perundang-undangan yang anti-Islam untuk diberlakukan di Indonesia, saudara. Satu, di DPR sudah masuk draft rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender, saudara. Isinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya, dia mendefinisikan, saudara, atau salah satu pasal berbunyi, barang siapa yang melakukan suatu tindakan mengandung unsur pembedaan antara laki-laki dan perempuan karena berdasarkan jenis kelamin, maka mereka dipidana penjara. Saya ulangi bunyinya. Barang siapa yang melakukan suatu tindakan yang mengandung unsur pembedaan antara laki-laki dan perempuan karena berdasarkan jenis kelamin, maka dipidana penjara. Saudara, kalau undang-undang ini besok diketok palu berlaku, saudara, maka menjadi musibah besar umat Islam. Apa musibah besarnya? Saya mau tanya sama Ustaz Kiai di sini. Kalau hari ini ada ibu-ibu yang nuntut, Pak Kiai, besok di Masjid Agung yang khutbah Jumat saya ya, yang azan putri saya. Saya mau tanya jujur, kira-kira Kiai-Kiai di Solo terima apa enggak? Terima atau tidak? Terima atau tidak? Yakin? Kalau undang-undang itu sudah berlaku, Anda tidak terima, si ibu bisa lapor polisi. Pak polisi, ada pembedaan lantaran jenis kelamin. Saya kemarin minta jadi khotib gak dikasih karena saya perempuan. Tapi yang laki diizinkan. Itu namanya melakukan tindakan mengandung unsur pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin. Maka kiai di penjara. Saya mau tanya sama masyarakat Solo, dalam pembagian warisan, laki-laki dengan perempuan sama atau beda untuk anak? Lidzakari mislu hadzil unsayin. Yaitu saudara, satu anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Bagi warisan. Terus anak perempuannya tidak rela, lapor polisi, saudara. Pak polisi, saya laporkan orang tua saya membagikan warisan. Jadi ibu dilaporkan karena ibu yang bagi, suaminya meninggal dunia, bagi sesuai syariat, ibunya dilaporkan. Saya laporkan ibu saya karena membagi warisan tidak adil. Bagaimana? Masa saudara laki-laki saya dua bagian, saya cuma satu bagian? Itu namanya melakukan tindakan yang mengandung unsur pembedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Ibu di penjara. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya. Ini undang-undang semacam ini bahaya tidak? Bahaya. Diadab tidak? Bahaya. Ini gak boleh dibiarkan, saudara. Makanya tadi saya katakan, saya curiga ada kekuatan intelijen bermain. Kita dibuat ribut sesama kita supaya ini undang-undang bisa lolos, saudara. Salah satu pasal lagi dalam undang-undang tersebut, setiap anak wanita yang sudah berusia 18 tahun berhak mengawinkan dirinya dengan siapa saja dan tidak boleh siapapun yang menghalanginya, saudara. Berarti kalau undang-undang ini berlaku, saudara, maka kalau Anda punya anak perempuan sudah 18 tahun, dia mau kawin sama orang kafir, dia mau kawin sama germo, dia mau kawin sama bajingan, ibu dan bapaknya tidak berhak menolak. Saya mau tanya jujur ibu-ibu, kalau anaknya mau kawin sama orang kafir, setuju tidak? Ridho tidak? Ibu protes tidak? Ibu di penjara. Loh, undang-undangnya begitu, saudara. Tidak boleh dihalangi. Barang siapa yang menghalangi keinginan anak gadis berusia 18 tahun untuk menikah dengan pilihannya, dipidana penjara. Enggak sampai di situ. Satu pasal lagi saya tunjukkan, saudara. Dari mana kami tahu? Kami sudah dapat draftnya. Nanti fotokopinya akan saya kirimkan ke Kiai Haji Muzakir, saudara. Biar orang Solo bisa fotokopi, bisa pelajari, lihat sendiri, saudara. Satu pasal lagi. Sebelum saya akhiri ceramah ini, saudara. Salah satu pasal mengatakan, suami dan istri adalah mitra. Suami istri adalah mitra. Dan semua keputusan dalam rumah tangga, semua keputusan dalam rumah tangga harus disepakati bersama. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak kepada yang lainnya. Kalau ada paksaan, yang lain tidak rela dipaksa, maka dipidana penjara. Baik, saudara. Malam-malam suami pulang ke rumah, pengen tidur sama istri. Istrinya gak mau. Udah kebelet, gak mau juga. Akhirnya dia paksa istrinya, dia tiduri. Kalau istri tidak suka, besok bisa lapor polisi. Pak polisi mau laporan. Laporan apa, ibu? Saya semalam diperkosa. Lo diperkosa dengan siapa? Oleh suami. Lo kok bisanya? Karena dalam undang-undang, semua keputusan harus keridhaan bersama. Harus suka sama suka. Dia yang mau, dia yang suka. Saya tidak mau. Dia paksa saya. Bapak di penjara. Begitu masuk penjara ditanya sama orang dalam penjara. Pak di penjara kenapa? Perkosa istri. Kacau tidak? Kacau tidak? Ibu jangan tertawa dulu. Sekarang sebaliknya. Saudara, suami pulang malam capek. Ibu yang minta. Suami gak mau. Capek, capek. Capek. Tapi ibu gak ngerti. Udahlah mas, diem aja lah, diem aja. Gak bisa mas, capek. Karena istri sudah tidak tahan, dia paksa. Akhirnya terjadi hubungan. Suami gak rela. Besok pagi, suami lapor polisi, saudara. Pak polisi, saya lapor. Kenapa? Semalam saya diperkosa. Diperkosa sama siapa? Sama istri. Istri di penjara. Saya tanya, ini undang-undang ngawur tidak? Edan tidak? Gila tidak? Sableng tidak? Jadi kalau DPR RI setuju berarti DPR RI sableng tidak? Kalau partai-partainya setuju berarti partai sableng tidak? Jadi kalau partai ada yang setuju undang-undang semacam ini, itu namanya bukan partai, tapi namanya partai. Par. Sama kita saya mau tanya orang Solo, kira-kira kalau undang-undang ini disahkan, siap kita lawan? Siap kita lawan! Siap kita lawan! Takbir! Fokuskan pandangan kita. Dengarkan baik-baik undang-undang yang digodok di DPR RI, saudara. Itu baru satu saya cerita. Saat ini kelompok homosek dan lesbi tingkat nasional, mereka sedang mendesak DPR RI dan didukung oleh sejumlah tokoh, saudara, supaya perkawinan sejenis dilegalkan. Supaya laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, dan mereka harus mendapatkan buku nikah. Hati-hati, undang-undangnya sudah digodok, draftnya sudah ada, saudara. Jadi seperangkat perundang-undangan yang anti-Islam sekarang sedang digodok diam-diam. Kita di bawah lagi ribut. Soal kunut ribut. Soal telunjuk lurus atau bedek-bedek ribut, saudara. Soal kunut baca atau enggak ribut. Tahlilan ribut. Orang lain sedang berjuang menghancurkan kita secara sistematis dan strategis, saudara. Maka itu tolong stop pertikaian di antara kita. Stop saling mengkafirkan di antara kita. Stop saling curiga di antara kita. Mari kita bersatu. Buka mata, buka telinga. Jangan sampai kita kecolongan. Setuju! Takbir! Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah memberkahi perjuangan kita semua. Akhirnya mari. Sama-sama kita membaca doa. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar persatuan kita dikuatkan. Agar kita diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.